Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Berikutnya, al-muallif, Syekhul Islam, al-imam al-mujaddid, Ahmad ibn Abdul Salam ibn Abdul Halim, ibn Taymiyah, rahimahullah ta'ala, mengatakan di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ayat ini masih membahas tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat sebelumnya yang beliau sebutkan, ya'lamu ma yalidu fil ard. Sampai akhir ayat, demikian pula nanti ayat wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi 'ilmih. Demikian juga ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaib. Dan hanya di sisinya, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala mafatihul ghaib. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Nah, di dalam awal-awal ayat ini terdapat dua bentuk hasr, pembatasan, yang semuanya menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mafatihul ghaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mafatih al-ghaib. Pada kalimat yang pertama, wa 'indahu mafatihul ghaib. Hanya di sisi Allah. 'Indahu ini dzaraf sebagai khabar dan dikedepankan. Ya. Yeah. Urutan aslinya dari segi bahasa Arab adalah mafatihul ghaibi indahu. Mafatih ilmu ghaib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Namun khabarnya atau predikatnya dikedepankan, jadi di sisinya, yakni hanya di sisinya, memberikan makna pembatasan. Hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu ghaib itu. Ini bentuk hasr yang pertama. Bentuk hasr yang kedua, pembatasan yang kedua adalah la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dengan partikel negatif la, yang artinya tidak, dan dengan partikel istisna, yang artinya kecuali. Ini juga pembatasan, memberikan makna pembatasan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa makna mafatihul ghaib? Mafatihul ghaib ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, mafatih merupakan atau maknanya adalah kunci. Maknanya adalah kunci. Berarti mafatih merupakan bentuk jamak dari miftahun. Miftahun. Dan miftahun kalau dijamakkan, dibuat menjadi bentuk jamak, mestinya menjadi bagaimana? Mafatih. Sebelum huruf terakhir ada ya. Ada huruf mat, ya, mafatih. Kemana huruf ya ini? Dihilangkan. Dan itu boleh. Sebagaimana yang sudah untuk belajari? Ya. Sebagaimana untuk belajari mafa'il atau fa'alil? Ya. Boleh huruf ya-nya dihilangkan. Jadi mafa'il, fa'alil, boleh. Demikian pula sebaliknya ketika tidak ada ya-nya, boleh antum tambahkan ya. Yang semestinya mafa'il menjadi mafa'il, boleh. Sehingga mafatihul ghaib, asalnya adalah mafatihul ghaib, dan mafatih bentuk jamak dari miftah, kunci. Sehingga kunci-kunci ilmu ghaib hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. kunci-kunci ilmu ghaib hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tafsir yang kedua, mafatih, ya, artinya adalah khazain, perbendaharaan. Artinya adalah perbendaharaan. Ya. Dengan ini, mafatih merupakan bentuk jamak dari mafih. Ya, perhatikan perbedaannya. Ya, jika ditafsirkan dengan perbendaharaan khazain, maka mafatih merupakan bentuk jamak dari mafih. Dengan memfathah mim dan mengkasrah ta. Artinya adalah khazirah. Mafatih khazain. Yani perbendaharaan-perbendaharaan ilmu ghaib itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang ketiga, mafatihul ghaib yani mabadiul ghaib. Permulaan, permulaan. Jadi mafatih merupakan ya, atau artinya adalah mabadi, permulaan. Ya, permulaan ilmu ghaib atau permulaan perkara-perkara ghaib hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini mafatih merupakan bentuk jamak dari maftah. Ya, maftah, permulaan. Sehingga setidaknya ada tiga penafsiran untuk mafatihul ghaib. Yang pertama adalah kunci ilmu ghaib. Untuk membuka ilmu-ilmu ghaib itu butuh kunci. Yang memiliki kuncinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir yang kedua adalah khazain. Yani perbendaharaan ilmu ghaib seluruhnya hanya dimiliki oleh Allah taala. Tafsir yang ketiga mafatih yani mabadi. Permulaan-permulaan setiap perkara-perkara ghaib hanya ada pada Allah taala. Kemudian al-ghaib. Apa itu al-ghaib? Al-ghaib yakni al-ghaib, perkara yang ghaib. Yaitu perkara yang tidak diketahui, tidak dijangkau. Ya. Yeah. Tidak dijangkau. Diterangkan oleh para ulama bahwa al-ghaib ya, yeah, perkara ghaib, ghaib. Ya. Yeah. Perkara ghaib atau ghaib terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah al-ghaibul mutlak. Ghaib yang mutlak. Ghaib yang mutlak. Ghaib mutlak yaitu ya perkara ghaib ya yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perkara ghaib ya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Secara umum tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Macam yang kedua adalah al-ghaibun nisbi. Macam yang kedua adalah al-ghaib an-nisbi. Ya. Al-ghaib nisbi yaitu perkara ghaib yang juga diketahui oleh selain Allah. Yang juga diketahui oleh selain Allah. Ya. Al-ghaib nisbi yaitu ya. Setiap perkara yang telah terjadi. Setiap hal, setiap perkara yang telah terjadi. Ya. Namun sebagian makhluk mengetahuinya. Ya. Ada makhluk yang mengetahuinya. Dan ada yang tidak mengetahuinya. Jadi itu perkara ghaib. Ya. Itu perkara ghaib bin nisbati ilal ladzi la ya'lamu. Itu perkara ghaib bagi orang yang tidak mengetahuinya. Bagi makhluk yang tidak mengetahuinya. Tetapi bagi orang yang mengetahuinya melihat peristiwa itu terjadi. Ya, perkara itu berlangsung. Ya, bagi orang atau makhluk yang mengetahuinya dan melihatnya berarti itu bukan ghaib lagi. Sehingga dinamakan ghaib nisbi. Dari kata nisbah ini bin nisbati ila ba'dil makhlukin. Ghaib bagi sebagian makhluk. Ya. Sehingga ghaib mutlak itu benar-benar ghaib. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin beberapa sebagian perkara ghaib Allah tampakkan kepada sebagian makhluk, kepada sebagian rasul, kepada para rasul. Ya. Naam. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Naam. illa man irtadha min rasul. Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun, kepada siapapun, kecuali yang Allah ridhai dari para rasul. Ya, jadi Allah nampakkan bukan karena para rasul itu sifatnya mengetahui perkara gaib, bukan, tapi karena Allah memberitahukan. Ya, jadi sifatnya tetap perkara gaib hanya Allah yang mengetahui, hanya saja Allah apa? Memberitahukan kepada sebagian rasul, menampakkan kepada sebagian rasul, atau menampakkan sebagian perkara gaib itu kepada para rasul. Namun tetap sifat para rasul adalah tidak mengetahui perkara gaib. Ya, sifatnya. Adapun gaib nisbi, ya ini sebenarnya bukan perkara gaib. Ya, hanya saja karena tidak diketahui oleh sebagian makhluk, yang mengetahui sebagiannya saja, ya, yang hadir di tempat itu ketika terjadi peristiwa itu, ya, ya, dan sebagian makhluk yang lain tidak hadir di tempat itu, ya, sehingga ini disebut gaib nisbi. Yang dimaksud dengan mafat dengan gaib di sini, yang dimaksud dengan perkara gaib di sini adalah gaib mutlak. Perkara gaib mutlak tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib. Naam. Naam. Sehingga entah kita menafsirkan mafatih ya dengan kunci atau dengan permulaan atau dengan perbendaharaan ilmu ghaib, intinya adalah semua perkara ghaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun selain Allah tidak mengetahuinya. Baik itu para malaikat atau para rasul atau makhluk-makhluk yang lain. Sampai-sampai ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang satu perkara ghaib, akhbirni 'anil sa'ah, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat kapan terjadinya. Maka Nabi SAW hanya menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lam min as-sa'il. Saya yang ditanya, ya, tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Saya tidak lebih tahu daripada kamu. Sebagaimana kamu tidak tahu, saya juga tidak tahu. Ya. Rasul yang paling mulia dari kalangan manusia, Nabi Muhammad SAW. Demikian pula malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril AS. Mereka berdua tidak mengetahui perkara gaib. Sehingga para ulama mengatakan, man idda'a ilmal gaib atau man idda'a ilmas sa'ah fahuwa kadhibun kafir. Barang siapa mengaku mengetahui ilmu ghaib, ya, ilmu ghaib, termasuk diantaranya adalah ilmu sa'ah, ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat, maka dia adalah seorang pembohong yang kafir. Pembohong yang kafir. Ya, karena mendustakan apa? Mendustakan ayat dan hadis. Ya. Demikian juga man saddaqahu fahuwa aydan kafir. Orang yang membenarkan orang lain yang mengaku mengetahui ilmu ghaib dan mengaku mengetahui kapan terjadi kiamat, ya, maka orang yang membenarkan ini juga hukumnya adalah kafir karena dia mukadzib bil Quran, mendustakan Al-Quran. Nah, kemudian mafatihul ghaib. Ya. Apa itu rincian mafatihul ghaib? Ya. Mafatihul ghaib, ya, jika ditafsirkan dengan al-khazain, perbendaharaan-perbendaharaan ilmu ghaib, maka itu suatu hal yang sangat luas, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seluruhnya, tidak terbatas. Ya. Namun jika yang dimaksud dengan mafatih di sini mafatihul ghaib, yakni permulaan-permulaan ilmu ghaib, permulaan ilmu ghaib atau permulaan perkara-perkara gaib, maka itu ya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu mafatihul gaib. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat 34 dari surat Luqman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzirul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ya, beliau menafsirkan apa itu mafatihul ghaib. Ya, Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Ya. Mafatihul ghaib ada lima. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang tersebut di dalam ayat 34 surat Luqman ini. Ya. Beliau mengatakan la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui. Ya. Apa yang terjadi di hari esok? Illallah, kecuali Allah. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, sehingga perkara yang terjadi di hari esok itu tergolong perkara ghaib. Karena itu perkara mustaqbal. Perkara yang akan datang itu tergolong ghaib mutlak. Jadi setiap perkara yang akan datang itu tergolong ghaib mutlak. Yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya. Adapun perkara yang telah berlalu. Ya. Sudah terjadi. Sebagian makhluk mengetahuinya. Dan sebagian makhluk yang lain tidak mengetahuinya. Maka ini tergolong ghaib nisbi. Nah. Mafatihul ghaib yang pertama adalah. Ilmu ma fi ghaib. Ilmu tentang. Apa yang terjadi. Di hari esok. Ya. Yeah. Naam. Ya. Yeah. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Ya. Yeah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi. Wa ma tadri nafsun madza taksubu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia perbuat esok hari. Kalau ada yang mengatakan, tapi saya sudah berencana melakukan ini dan itu. Berarti saya sudah tahu. Dan saya sudah bertekad bulat. Ya, saya akan melakukannya. Saya akan melakukan perbuatan ini. Ya, berarti saya tahu jawabannya itu sekedar rencana. Sekuat apapun niatnya, sebulat apapun tekadnya, maka itu tetap apa? Rencana. Ya, masih sangat mungkin ada penghalang-penghalang yang menghalanginya melakukan perbuatan tersebut. Sehingga selama itu belum terjadi, maka tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Ya, apakah itu akan terjadi ataukah tidak? Ya. Jadi itu masih dalam ilmu ghaib. Naam. Ya. Pertanyaannya, kenapa ilmu tentang keesokan hari atau apa yang terjadi di keesokan hari ini dimasukkan ke dalam mafatihul ghaib sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah mafatih tadi di antara tafsirnya adalah mabda permulaan. Dan keesokan hari merupakan permulaan perkara-perkara yang akan terjadi di waktu mendatang. Permulaannya adalah keesokan hari. Ya. Karena apa? Ilmu ma'fil ghaib. Ya. Ilmu tentang perkara di hari esok ini merupakan mabda. Ya, permulaan. Ya, permulaan perkara-perkara ghaib yang akan terjadi di waktu mendatang. Kemudian mafatihul ghaib yang kedua, Nabi SAW mengatakan wala ya'lamu ma taghridul arhamu illallah. Tidak ada yang mengetahui ya, apa yang berkurang dari rahim, dari rahim ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan apa? Isi di dalam rahim ya, janin. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat tadi, ya, wa ma tahmilu min unsa, ya, atau apa wa ya'lamu ma fil arham, wa ya'lamu ma fil arham, inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Naam, ini termasuk mafatihul ghaib. Ya, di dalam rahim yang dimaksud adalah apa? Ya, butunul ummahat. Ya, perut. Ya. Perempuan. Nah, perut perempuan inas. Diterangkan oleh para ulama ini mencakup Bani Adam dan selain Bani Adam. Ya. Apa yang ada di dalam rahim? Apa yang ada di dalam ya kandungan baik dari kalangan manusia maupun selain manusia, hewan-hewan. Jadi umum Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dengan sejelas-jelasnya, ya, dengan serinci-rincinya apa yang ada dalam rahim. Kalau ada yang mengatakan, ya, tetapi zaman sekarang, ya, para ahli sudah bisa mengetahui jenis kelamin janin dalam keadaan masih dalam rahim. Bagaimana ini? Berarti tahu ilmu gaib. Jawabannya, yang pertama, ya, tidak bisa memastikan. Seringkali tidak bisa memastikan apakah laki-laki ataukah perempuan janin ini. Ya, buktinya seringkali keliru. Mereka mengatakan nanti lahir laki-laki, ternyata perempuan. Ya, sering pula mengatakan nanti lahir perempuan, ternyata laki-laki. Sering keliru. Ini yang pertama, tidak pasti. Kemudian yang kedua itu hanya berkaitan dengan perkara yang sifatnya masih samar. Jenis kelamin, ya, kemudian ini bentuknya nampak normal atau tidak secara global sekali. Ya, tidak mengetahui secara rinci, secara persis, ya, kondisi fisik janin tersebut. Ya. Nah, sehingga hanya secara global masih banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan janin itu yang tidak diketahui melalui alat-alat, ya, modern, alat-alat teknologi di zaman ini. Ya, masih mereka pun masih mengakui keterbatasan untuk mengetahui keadaan janin selama masih di dalam rahim. Ya. Sehingga hanya sedikit saja yang mereka ketahui atau yang mereka tebak, ya, mereka prediksi dengan alat-alat tersebut. Apalagi terkait dengan takdir janin ini nanti terlahir bagaimana, kemudian apakah termasuk orang yang baik atau orang yang buruk, ya, apakah termasuk sa'id, orang yang beruntung, ya, selamat, ataukah termasuk orang yang syaqi, celaka, ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula diterangkan oleh para ulama, ya, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Yang dimaksud rahim di sini, ya, juga mencakup hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ya, dengan cara bertelur, yakni kandungan, ya, di dalam induknya, walaupun berupa telur, ya, walaupun kemudian bertelur dan menetasnya. Telur selama masih ada di dalam perut induknya, ya, berarti di dalam kandungan induknya. Ya'lamu ma fil arham, sehingga yang dimaksud di sini adalah makna yang lebih luas. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa disebut dengan mafatihul ghaib? Ya, janin, ya. Janin kenapa disebut, atau ilmu ma fil arham, ilmu tentang apa yang ada dalam rahim termasuk mafatihul ghaib? Ya. Jawabannya, ya, karena ini merupakan permulaan tentang kehidupan setiap makhluk, ya, manusia atau hewan, ya, permulaan, ya, perkara-perkara yang masih gaib, permulaan perkara-perkara yang masih gaib terkait dengan, ya, kehidupan makhluk ini, manusia atau selain manusia. Nah, kehidupan dunia, ya, permulaan apa? Perkara gaib yang akan terjadi, ya, selama hidup di dunia, ya, yang terjadi pada makhluk ini selama hidup di dunia. Permulaannya kan ini, apa yang ada di dalam kandungan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan mafatihul ghaib yang lain. Wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Dan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan kecuali Allah. Yang disebutkan di dalam ayat surat Luqman tadi adalah dengan lafaz wa yunazzirul ghaitha, innallaha 'inda 'ilmus sa'ah wa yunazzirul ghaitha, dan Allah menurunkan al-ghais. Allah menurunkan al-ghais. Yang dimaksud dengan al-ghais adalah apa? Hujan. Ya. Tapi perhatikan, tidak semua hujan itu disebut ghais. Tidak semua hujan disebut ghais. disebut ghais apabila hujan itu bermanfaat. Bermanfaat ya, menumbuhkan tanaman-tanaman, ya demikian juga menghilangkan kekeringan. Ya, serta tidak menimbulkan bencana. Itu hujan yang disebut ghais. Seperti yang kita tahu ghais dari ghasa yaghisu. Ghasa yughisu ighasa artinya apa? Ya, bermanfaat. Ya, menolong, memberikan pertolongan. Sehingga kalau hujan ya tidak bermanfaat, tidak disebut ghais. Sebagaimana yang disabdakan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana laisat sanatu alla tumtaru walakinna sanah antum taru wa tuntaru wa la tunbitul ardu syai'an, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kekeringan itu, paceklik itu, as-sanah, bukan kalian tidak mendapatkan hujan saja. Itu jelas, itu kekeringan. Tapi yang dimaksudkan sanah, paceklik, kekeringan, dan semisalnya ya, adalah kalian mendapatkan hujan terus-menerus, tapi bumi tidak juga apa, menumbuhkan apapun, tidak kunjung menumbuhkan apapun, tidak bermanfaat. Ya, hujan yang tidak bermanfaat, maka itu tidak disebut ghais. Nah, kenapa ilmu tentang kapan turunnya hujan ini termasuk mafatihul ghaib? Karena turunnya hujan merupakan permulaan apa? Kehidupan bumi. Bumi kembali hidup setelah matinya, setelah keresangnya. Ya, tanaman-tanaman kembali tumbuh ya setelah matinya. Ya. Nah, bumi akan kembali hidup dari kematian dan kegersangannya, demikian pula tanaman-tanaman akan kembali menghijau. Ya, ataukah tidak, itu perkara ghaib. Karena perkara yang akan datang, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian termasuk mafatihul ghaib yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui ya di bumi manakah dia akan mati. Ya, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kapan makhluk ini mati dan di mana akan mati. Ini termasuk mafatih al-ghaib. Kenapa ini termasuk mafatih al-ghaib? Ilmu tentang kapan dan di mana kematian makhluk atau kematian seseorang. Ini termasuk mafatih al-ghaib karena merupakan permulaan kehidupan akhirat. Permulaan kehidupan akhirat ya terkait dengan makhluk ini. Ya, karena permulaan kehidupan akhirat adalah dengan apa? Dengan kematian. Sehingga dimasukkan dalam mafatihul ghaib merupakan permulaan. Ya, permulaan perkara-perkara ghaib ya yang akan terjadi ya pada makhluk ini setelah kematiannya, itu di kehidupan akhirat. Ya, alam barzakh, alam kubur, kemudian kebangkitannya dan seterusnya. Ya. Ini sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam ayat dengan lafaz wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa la ya'lamu mata taqumus sa'atu illa Allah. Dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, as-sa'ah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat, ini termasuk mafatih al-ghaib. Disebutkan di dalam ayat dengan lafaz bagaimana inna allaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya ilmu sa'ah. Hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat itu. Ya. Nah, kenapa ilmu sa'ah ya dimasukkan ke dalam mafatih al-ghaib? Karena ilmu sa'ah merupakan atau mabda permulaan ya kehidupan akhirat untuk seluruh makhluk. Kehidupan akhirat untuk seluruh makhluk. Ya, kehidupan akhirat beralih dari kehidupan dunia menjadi kehidupan akhirat. Ya, permulaannya adalah ini as-sa'ah, terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas ya. Awal ayat ini ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, menunjukkan apa? Bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala ya sangat luas, mencakup perkara-perkara ghaib, perbendaharaan perkara ghaib atau permulaan atau kunci-kunci perkara ghaib. Berikutnya Allah taala berfirman di dalam ayat yang sama, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dia Maha mengetahui ya segala yang ada di daratan dan di lautan. Ini juga terdapat lafaz yang bermakna umum, lafzun 'am, yaitu isim mausul ma. Isim mausul ma ini termasuk apa? Lafaz yang memberikan makna umum luas, mencakup semua yang masuk ke dalam lafaz ini, yakni semua yang ada di daratan dan di lautan, sehingga semua yang ada di bumi itu diketahui oleh Allah taala. Ya, diketahui oleh Allah taala. Naam. Ya. Siapa yang bisa mengetahui jenis-jenis makhluk hidup? Ya. Demikian juga tumbuhan, tanaman yang ada di daratan, ya, berapa jenisnya? Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Demikian pula yang di lautan. Bahkan diterangkan oleh orang-orang bahwa kehidupan laut ya itu lebih banyak daripada kehidupan darat. Jadi yang hidup, makhluk-makhluk hidup di dalam lautan lebih banyak daripada makhluk hidup di daratan. Ya, kita hanya mengetahui sebagian kecilnya, masih banyak darinya yang belum kita ketahui. Bahkan para ilmuwan pun mengakui masih banyak yang belum diketahui, masih banyak yang belum ditemukan. Ya, apalagi hewan-hewan atau ya, makhluk-makhluk yang kecil, mikroba, bakteri, virus, dan semisalnya, ya, tidak diketahui kebanyakannya oleh kita. Namun semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala berdasarkan kalimat ini, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرُ, dan Allah Maha mengetahui semua yang ada di daratan dan semua yang ada di lautan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Ya, wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya, dan tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Kecuali Allah mengetahuinya. Ini merupakan tafsil. Ya, ini merupakan ya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tafsili. Ilmu Allah terhadap segala sesuatu secara terperinci. Jadi Allah ilmunya tidak hanya bersifat global, namun juga secara terperinci, sangat mendetail tentang setiap perkara. Ya, secara mendetail. Bahkan tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya. Bisa kita lihat di sini, ada lafaz yang memberikan makna umum, luas. Yaitu apa? Yaitu nakirah fi siyaq an-nafi. Ya, isim nakirah yaitu kata waraqah dalam konteks penafian atau negatif, karena didahului oleh apa? Kata ma, artinya tidak. Jadi tidak ada satu daun pun. Ya, tidak ada satu daun pun. Ya, jadi semua daun yang jatuh diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, keumuman lafaz ini ditaukid, ya, ditekankan lagi, diperkuat lagi dengan adanya min. Kata min. Min, ya, disebut za'idah atau disebut silah wa taukid. Fungsinya adalah untuk mentaukid. Diterangkan oleh para ulama usul fiqih bahwa nakirah, ya, dalam konteks negatif, isim nakirah dalam konteks negatif, seperti disebut waraqah, satu daun, ya. Jika didahului oleh min, maka sifat umumnya nas, bukan lagi zahir. Seperti yang antum pelajari di usul fiqih, bagaimana ada lafaz nas dan ada lafaz zahir. Ya, ada lafaz nas dan ada lafaz zahir. Kalau zahir, ya, menunjukkan satu makna tapi masih mengandung kemungkinan makna lain yang lemah. Tapi kalau nas, apa? Nas adalah tidak memiliki kemungkinan selain satu makna ini. Sehingga ketika didahului oleh kata min, ya, didahului oleh kata min waraqatin, maka nasfil umum, ya, tidak ada kemungkinan lain kecuali memang memiliki sifat umum, memiliki makna umum. Keumuman makna ini memang dimaukan. Tidak mungkin tidak, karena ada kata min, nasfil umum. Ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jadi tidak ada satu daun pun yang jatuh, yang gugur dari pohonnya kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umum semua daun, entah daun itu dari pohon yang besar maupun pohon yang kecil, yang jauh maupun yang dekat, di dalam tempat yang terang maupun dalam tempat yang gelap. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Sa'at ilmillah. Ya, keluasan sifat ilmu Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Ya. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Dan tidak ada satu biji pun, ya, di dalam kegelapan bumi. Satu biji pun dalam kegelapan bumi kecuali diketahui oleh Allah Ta'ala. Ini juga semakin menerangkan betapa ilmu Allah Ta'ala itu mencakup segala sesuatu secara terperinci, bitafsil, ya, secara terperinci, ya, tidak hanya secara global. Satu demi satu makhluk Allah ketahui, Allah lihat, ya. Nah, jadi tidak ada satu biji pun, baik biji yang besar maupun yang berukuran kecil, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, walaupun kita tidak melihatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya. Fi dhulumatil ardi, dalam kegelapan-kegelapan bumi. Kegelapan-kegelapan bumi. Ya, karena di bumi ada beberapa kegelapan. Ya. Ada kegelapan malam. Ya. Kemudian ada kegelapan awan, karena ketika tertutup awan maka menjadi redup. Ya, mendekati gelap atau bahkan benar-benar gelap ketika berawan. Tambah lagi ada kegelapan hujan, mator. Ya, jadi ini beberapa kegelapan. Kegelapan apa setidaknya? Kegelapan malam, kegelapan awan, kemudian berikutnya adalah kegelapan hujan. Ya, sudah malam hari, berawan, mendung, bahkan hujan deras. Kemudian ada satu biji, ya, di satu tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya dan Maha mengetahui satu biji tersebut walaupun berukuran sangat kecil. Demikian juga di sana ada kegelapan bumi yang lain. Yang keempat, yaitu kegelapan apa? Kegelapan air laut. Jika biji tersebut berada di dasar laut, ya. Berada di dasar laut, ya. Ya, ada kegelapan air laut, kan semakin ke dalam, maka semakin gelap. Ya, dan intensitas cahaya yang masuk ke dalam laut, ya, semakin dalam, maka semakin sedikit, akan jadi sangat-sangat gelap. Ya, demikian juga ada satu lagi kegelapan yang terima adalah apa? Kegelapan atin, atau kegelapan turab, kegelapan tanah. Ya, ketika biji itu terpendam di dalam tanah, maka itu menjadi gelap. Allah mengetahuinya tidak. Ini biji kecil di dalam tanah. Malam hari lagi. Allah Maha mengetahuinya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ayat ini. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidak ada satu biji pun di kegelapan-kegelapan bumi. Kecuali Allah mengetahuinya juga. Ya. Terus bagaimana jika kelima macam kegelapan bumi ini terkumpul? Ya. Ada satu biji kecil. Ya. Di dalam tanah, di dasar laut. Pertama adalah kegelapan apa? Tanah. Masuk di dasar laut. Kemudian kegelapan air laut itu sendiri. Ya. Kemudian kegelapan apa? Malam. Itu terjadi di malam hari. Kemudian apa? Ada berawan. Ada awan, mendung, dan hujan deras. Sudah sangat gelap. Ya. Baik, kita sudah tidak mungkin untuk menemukan biji tersebut. Terpendam lagi di dasar laut. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, wala habbatin fi dhulumatil ard. dan tidak ada satu biji pun di kegelapan-kegelapan bumi yang berlapis-lapis kegelapan tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya dan Maha melihatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala ratbin wala yabisin, dan tidak ada satu benda pun yang basah dan tidak pula yang kering. Ya. Ya, ratb yabis, yang basah dan yang kering. Ini mencakup semua makhluk. Ya, mencakup semuanya, semua benda. Karena semua benda itu ya bisa tergolong basah dan bisa tergolong kering. Ya, sehingga semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pun entah bersifat basah ataupun bersifat kering kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Illa fi kitabim mubin. Ya, kecuali fi kitabim mubin, itu semua berada di dalam kitab yang jelas. Ya, kitab yang jelas, yang terang. Ya. Yani tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi, tidak pula yang basah dan yang kering, kecuali semuanya telah ada, yakni telah tercatat di dalam sebuah kitab yang terang. Nah, kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Lauhul Mahfuz. Ya, semuanya telah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat di kitab yang mubin. Naam. Al-Lauhul Mahfuz di sini disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat mubin. Lauhul Mahfuz adalah kitab yang mubin. Apa makna mubin? Mubin memiliki dua makna. Ya. Makna yang pertama, mubin artinya adalah bayyin. Yani terang, jelas. Ya. Terang, jelas, tidak ada kesamaran dan kerancuannya. Ya, mubin. Sehingga mubin di sini ya bersifat bersifat lazim. Ya, jadi abana yubinu artinya bisa bana yabinu. Jelas, terang, tidak samar. Ya. Kemudian makna mubin yang kedua adalah mudhir, menjelaskan, menerangkan. Menjelaskan, menerangkan. Ya, menampakkan. Menjelaskan, menerangkan, menampakkan. Dengan ini mubin, ya dari fi'il, dari kata kerja muta'addi. Karena abana bisa tergolong lazim, dianggap lazim, tidak membutuhkan maf'ul bih, ya intransitif, dan bisa dianggap muta'addi, transitif, membutuhkan maf'ul bih atau objek. Ya, membutuhkan maf'ul bih atau objek. Sehingga Lauhul Mahfuz memiliki sifat mubin, yakni jelas dan terang, dan mubin yang artinya adalah menampakkan. Ini menampakkan segala sesuatu yang akan terjadi pada hari sampai hari kiamat. Naam. Sehingga ayat ini sangat jelas menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, dan juga menunjukkan bahwa ilmu Allah Ta'ala terperinci. Ya. Tidak global. Tidak global seperti yang diyakini oleh sebagian ahlul bid'ah. Sebagian ahlul bid'ah meyakini bahwa ilmu Allah Ta'ala itu hanya bersifat global. Ya, tentang ya setiap perkara. Global saja, tapi tidak terperinci. Naam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis. Ya, kita ulas secara singkat. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa ma tahmilu min unsa wa la tadha'u illa bi'ilmi. Ya. Dan tidak ada satu unsa, perempuan atau betina pun, yang mengandung, wa la tadha'u, dan tidak pula melahirkan, illa bi'ilmi, kecuali dengan ilmu Allah Ta'ala. Surat Fatir ayat 11. Surat Fatir ayat 11. Tidak ada satu perempuan pun atau satu betina pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan kecuali Allah mengetahuinya. Seperti yang kita tahu tadi, ini termasuk apa? Mafatihul ghaib. Yaitu ilmu tentang kandungan. Tentang ya isi kandungan ya, perempuan atau betina. Nah, bisa kita lihat di dalam ayat ini terdapat apa? Lafaz yang bersifat umum. Ya, yaitu apa? Nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah. Isim nakirah yaitu unsa. Ini nakirah bukan ma'rifat. Ya, dalam konteks nafi negatif karena ada partikel negatif yaitu ma, tidak. Jadi mencakup semuanya, semua unsa, semua perempuan atau betina. Ditambah lagi, ya, keumuman sifat umum ini diperkuat dan dipertegas dengan kata min. Tidak ada satu unsa pun. Ya, tidak ada satu unsa pun yang mengandung dan melahirkan kecuali dengan ilmu Allah Ta'ala. Dan Allah mengetahuinya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan unsa, ya, ini semua unsa. Ya, semua unsa. Semua perempuan atau betina. Dari kalangan manusia maupun selain manusia. Ya, ketika mengandung kemudian melahirkan, ya tidaklah mereka mengandung kemudian melahirkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang lain, wa qauluhu lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Surat At-Talaq ayat 12. Nah, ayat ini nampaknya ayat terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah secara berangkai bersama beberapa ayat lain tentang sifat ilmu Allah. Tentang sifat apa? Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya nanti akan dijelaskan sifat yang lain, sifat Ar-Razzaq. Ya, sifat Al-Quwwah dan lain-lain. Ini beberapa rangkaian ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah semuanya tentang sifat ilmu Allah Ta'ala. Nah, ini ayat yang terakhir, lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwa Allah ya Maha mampu atas segala sesuatu. Agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Nah, ini yang dimaksud. Dan agar kalian mengetahui bahwa Allah ya meliputi segala sesuatu ilmunya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya ya meliputi segala sesuatu. Ya. Allah Ta'ala berfirman lita'lamu, agar kalian mengetahui. Jadi berkaitan dengan ya kalimat sebelumnya. Ya, kalimat sebelumnya bagaimana awal ayat ini? Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzaru al-amru bainahunna lit'lamu, dan seterusnya. Allah ya dialah yang menciptakan 7 langit dan bumi semisal dengan itu. Jadi bumi 7 lapis juga. Yatanazzaru al-amru bainahunna. Ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di antara ya keduanya atau di antara langit dan bumi itu. Nah, jadi awal ayat menyebutkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap langit dan bumi. Kemudian di akhir-akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan mengapa Allah menciptakan langit dan bumi ini. Apa tujuannya dan apa hikmahnya? Di antara tujuan dan hikmah ya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sangat banyak dan sangat besar ini, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, adalah lita'lamu, agar kalian mengetahui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, 'ala kulli syai'in qadir, dan agar kalian benar-benar mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meliputi segala sesuatu ilmunya. Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Bisa kita lihat lita'lamu ini adalah ta'lil, menunjukkan apa? Alasan, sebab, tujuan. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, di antaranya, jadi di antara tujuannya dan hikmahnya adalah ini, agar kalian meyakini ya sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala dan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Tidaklah Allah melakukan suatu perbuatan pun kecuali ada hikmahnya, ada tujuannya. Ya. Ya, ada hikmahnya, ada tujuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan sesuatu pun kecuali ada tujuannya dan ada hikmahnya. Nah, apa tujuan dan hikmah Allah menciptakan langit dan bumi? Di antaranya adalah agar kalian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Allah memiliki sifat qudrah. Apa makna sifat qudrah? Sifat qudrah, ya, yang tadi kita artikan dengan mampu, kemampuan, ditafsirkan oleh para ulama, ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, qudrah yaitu wasfun yatamattanu bihil fa'ilu minal fi'il biduni ajaz. Qudrah yaitu sifat, ya, yang dengannya mampu melakukan perbuatan. Yang dengannya mampu melakukan perbuatan biduni ajaz, tanpa ada ajaz. Ya, ajaz lawan dari qudrah, ketidakmampuan. Ya, ketidakmampuan. Sehingga memang simpelnya qudrah kita ya terjemahkan untuk mendekatkan maknanya ke dalam pemahaman kita ya dengan apa? Dengan kemampuan. Ya. Berbeda antara qudrah dengan quwwah. Ya. Qudrah kemampuan. Lawannya adalah ajaz, ketidakmampuan. Ya. Nah, adapun quwwah artinya kekuatan. Ya. Lawannya adalah dha'f, kelemahan. Ya, jadi ajaz itu bukan dha'f. Ajaz adalah ketidakmampuan, lawan dari qudrah. Ya, adapun dha'f artinya adalah kelemahan, lawan dari quwwah, kekuatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, li ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Segala sesuatu, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Di antaranya adalah apa? Af'alul ibad, perbuatan hamba. Ya, Allah maha mampu ya untuk mengatur perbuatan hamba. Ya. Berbeda dengan keyakinan qadariyah. Ya. Kelompok qadariyah meyakini bahwa Allah tidak mampu ya mengatur perbuatan hamba, perbuatan makhluk. Itu tidak masuk ke dalam qudratullah. Ya, ini sangat jelas menyalahi ayat ya. Ayat mengatakan apa? Ala kulli syai'in qadir. Allah ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu mencakup apa? Af'alul ibad. Demikian juga qudratullah ala kulli syai', ya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu, ini mencakup hal-hal yang Allah kehendaki dan juga hal-hal yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi. Jadi hal-hal yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi ya semuanya tetap masuk di dalam qudratullah, di bawah qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, tetap masuk di dalam kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini perlu apa diperhatikan dan diwaspadai, jangan sampai terkecoh dengan perkataan-perkataan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah banyak sekali ya orang-orang yang apa berpemikiran Asy'ariyah. Ya. Pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah bahwa qudratullah, kemampuan Allah itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang Allah kehendaki untuk terjadi. Berkaitan dengan hal-hal yang Allah kehendaki untuk terjadi saja. Adapun hal-hal yang tidak Allah kehendaki, hal-hal yang tidak Allah kehendaki terjadi, maka Allah tidak mampu. Ya. Allah tidak mampu atas ya hal-hal yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kudrahnya, kemampuannya hanya berkaitan dengan hal-hal yang Allah kehendaki untuk terjadi saja. Jadi juga menyalahi ayat-ayat, di antaranya adalah ayat ini yang kita dengarkan bersama, lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu, segalanya. Di antaranya adalah apa? Termasuk segalanya adalah hal-hal yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi. Ya, seandainya Allah kehendaki, maka Allah mampu untuk mewujudkannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga Maha mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak terjadi itu. Kemudian wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma, dan agar kalian meyakini, ya, mengetahui dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ya, kalimat ini juga menunjukkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, ya, meliputi dan mencakup segala sesuatu. Ya, sementara yang bisa kita pelajari dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di kesempatan pagi hari ini, ya, semoga Allah mudahkan untuk melanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.